Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah. Khonifiddin azakumullah. Kita melanjutkan insyaallah pembacaan kita dan kajian kita dalam melanjutkan syarah dari hadis Jibril alaihi salam. Dan telah kita sebutkan penjelasan, demikian pula keterangan para ulama terhadap sebahagian dari masail yang disebutkan di dalam hadis ini, yang kemudian pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyebutkan tentang pertanyaan Malaikat Jibril alaihissalam yang berikutnya, yaitu perihal kapan terjadinya hari kiamat, yang kemudian beliau alaihissalam bertanya kembali kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam tentang tanda-tanda hari kiamat itu apa. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa inti dari pembahasan ini barakallahu fikum adalah mengingatkan kita semuanya untuk memiliki perhatian sekaligus persiapan, dan dilanjutkan dengan kesungguhan, kerajinan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Karena ternyata terkait dengan kapan terjadinya hari kiamat, ya, tahun berapa, bulan apa, ya, tanggal berapa, itu termasuk rahasia, termasuk perkara-perkara ghaib yang kita sama sekali tidak mengetahuinya. Jangankan kita, Rasulullah enggak tahu, bahkan para malaikat juga enggak tahu. Meskipun disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa hari kiamat terjadi pada hari Jumat, namun tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, wallahu a'lam. Ya, yang jelas sebelum itu ada proses, ya, tahapan-tahapan, tanda-tanda yang mendekati atau yang menunjukkan dekatnya hari kiamat tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala hafizahullah, wa laysa minal hikmati an tas'ala an qiyamis sa'ah. Bukan termasuk hikmah engkau bertanya tentang terjadinya hari kiamat itu kapan. Ya, balil hikmatu an tas'ala amma ta'mal wa kaifa tasta'idu li hadzal yaum. Namun hikmah yang paling besar, yang paling agung, dan ini perkara yang paling penting adalah engkau bertanya tentang apa yang sudah engkau amalkan dan persiapan apa yang sudah engkau sediakan menghadapi hari tersebut. Hadza huwa alladzi laka fihi maslahah. Ya, ini tentunya perkara yang lebih maslahat, lebih baik bagi kalian, bagi kita semuanya. Ya. Nah, amalan apa, ya, ibadah apa, kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, persiapan-persiapan apa yang sudah kita tempuh untuk menghadapi hari tersebut. Itu yang terpenting. Ya. Walihadza lamma qala Jibrilu alaihissalam lin nabi alaihi salatu wassalam, akhbirni anis sa'ah. Oleh karena itu ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, ya, khabarkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat itu. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ai ana wa anta sawa. Ya, saya dan kamu sama-sama tidak tahu. Ya. Kulluna la na'lamu mata qiyamus sa'ah. Ya. Masing-masing kita tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Nah, perhatikan dialog antara dua makhluk, Jibril alaihissalam, Sayyidul Malaikah, pimpinan para malaikat. Bahkan dari sisi fisik jasad, Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling besar. Ya, yang paling besar, yang memiliki 600 sayap. Satu sayapnya menutupi ufuk. Besar sekali. Wallahu alam. Ya, ada pun yang lainnya, ada yang memiliki 2, 3, 4 sayap saja. Ya. Demikian pula yang diajak bicara, yang ditanya, ini Rasulullah alaihi salatu wassalam, Sayyidu waladi Adam, ya, pimpinan seluruh umat manusia, min awalihim ila akhirihim, dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai yang terakhir nanti akan hidup, akan lahir ke dunia, pimpinannya adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu di dalam riwayat Ashabus Sunan Tirmidzi dan yang lainnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tazawwaju al-wadud al-walud, ya, fa inni mukathirun bikumul umam, wa ana sayyidu waladi bin Adam wala fakhr. Ya, hendaklah kalian wahai para pemuda menikahi, ya, para wanita yang penyayang. Satu sifatnya, kemudian yang kedua subur, punya peluang, punya potensi untuk menjadi, ya, ibu dari anak-anaknya, subur, banyak keturunannya, ya, dan itu bisa dilihat dari ibunya atau kerabatnya, bibinya, ya, ammah ataupun kholahnya, bisa terlihat, ya. Kemudian kata Nabi, dan aku adalah pimpinan seluruh manusia, dan ini bukan kesombongan, kata Nabi, ya, bukan kesombongan. Tapi min bab wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada beliau sehingga beliau pun bersyukur dengan keutamaan tersebut. Ya, bukan karena bangga, sombong, ya, enggak. Sekedar menyebutkan satu nikmat, kelebihan yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya, ini salah satu kedudukan atau kemuliaan beliau. Itu pun beliau enggak tahu, ya, tentang kapan terjadinya hari kiamat itu. La ya'lamani waqta qiyamis sa'ah. Keduanya, Jibril alaihissalam dan Rasulullah, sama-sama tidak tahu. Ya, tidak mengetahui waktu terjadinya hari kiamat itu. Fakaifa yati man yadda'i hadza? Ya, lalu bagaimana mungkin ada seorang yang datang, ya, orang belakangan, ya, bukan nabi, bukan rasul, apalagi malaikat, ya jauh, ya manusia biasa. Kemudian mengklaim, mengaku tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu. Fahada fihi anna ilma anna tawqita qiyamis sa'ah la ya'lamuhu illallahu subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini barakallahu fikum menunjukkan bahwa ilmu tentang waktu terjadinya hari kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allahu azza wa jal. Naam. Ya. Ketika Nabi mengatakan mal mas'ulu anha, yakni Muhammad, bi a'lama minasail wa huwa Jibril. Ya, tidaklah yang ditanya tentang hal itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ini maksudnya sama-sama enggak tahu. Ya, wa hadha tasdiqun lil Qur'an fi anna ilma sa'ati ilallahi jalla wa ala. Maka ini sebagai bentuk pembenaran, ya, bukti kebenaran Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa ilmu, ya, tentang waktu hari kiamat itu diserahkan kepada Allahu Azza wa Jal. Nah, termasuk perkara-perkara ghaib. Wa fi hadha anna man su'ila an syai'in la ya'lamuhu fa innahu yarudduhu ila Allahi wa la yatakharrasu fihi. Dari sini pula, ya, di antara faedah yang lain yang bisa kita petik adalah bahwa seseorang yang ditanya tentang sesuatu, ya, seseorang yang ditanya tentang sesuatu yang ia tidak tahu, maka ia kembalikan jawabannya, ya, kepada Allahu Azza wa Jal dengan ia mengatakan wallahu a'lam, ya, wala yatakharrasu fih, dan ia tidak meraba-raba jawabannya itu apa. Enggak usah malu, ya, enggak usah bohong, enggak usah berpanjang kata, ya, berbelit-belit muter sana muter sini yang intinya ingin menutupi kebodohannya. Enggak usah, percuma, ya, jaga gengsi, jaga prestise, khawatir kalau dia enggak jawab nanti orang akan mengata-ngatain dia, oh ternyata, ya, bodoh, enggak tahu, jahil, enggak punya ilmu. Akhirnya dia merekayasa jawaban padahal itu tidak benar. Jangan. Ya, cukup, ya, kita mengatakan wallahu a'lam. Serahkan kepada Allah. Lebih selamat. Ya, nabi saja ketika ditanya tentang sesuatu yang beliau enggak tahu, beliau tidak segan-segan mengatakan mal mas'ulu anah bi alam minas sa'il. Saya dan kamu sama-sama enggak tahu. Ya. Nah. Kemudian kata Jibril alaihissalam, qala akhbirni an amaratiha. Kalau begitu wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Ai alamatiha. Ya. Tanda-tanda terjadinya hari kiamat itu apa? Kalau sekarang waktunya itu kapannya kita sama-sama enggak tahu, sekarang tanda-tandanya itu apa? Al-alamatul lati tadullu ala qurbi qiyamis sa'ah mawjudah. Ya, ternyata betul. Terkait dengan tanda-tanda hari kiamat itu ternyata ada. Ya. Dan itu sudah ada isyarat di dalam Al-Qur'an, dalam surat Muhammad di antaranya ayat ke-18. Ya. Allah menyatakan fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghdah faqad jaa'a ashratuha, dan tidaklah mereka menanti menunggu kecuali, ya, kapan terjadinya hari kiamat itu tiba, ya, datang kepada mereka secara tiba-tiba. Faqad jaa'a ashratuha, dan sungguh telah datang kepada mereka tanda-tanda hari kiamat itu. Asyratuha ay alamatuha. Ya, asyrat dari syarat. Ya, jamak dari syaratun, asyrat. Kalau syartun, syurut. syarat. Kalau ini syarat asyrat, tanda-tanda, menunjukkan bahwa hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Ya, demikian pula dalam ayat yang lain dalam suratul Baqarah ayat ke-210. Kalau tadi Muhammad ayat ke-18. Sekarang Al-Baqarah 210. Allah menyatakan hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Dan tidaklah mereka menanti melainkan Allah akan mendatangi mereka fi dhulalin minal ghamam. Ya. Di balik kumpulan awan-awan ghamam, ya, sahab, bersama dengan para malaikat dalam kondisi mereka berbaris bersaf-saf. Ya, maka di dalam ayat ini juga menetapkan tentang sifatul maji. Allah itu datang, dan datangnya Allah tentunya sesuai dengan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Nah, amal alamatul lati tadullu ala qurbi qiyamis sa'ati fahiya katsirah wa ma'lumah. Adapun tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat itu banyak dan diketahui secara pasti. Dalam Al-Qur'an ada, dalam hadis lebih banyak lagi. Ya. Minha ma huwa kabir wa minha ma huwa saghir wa minha mutawassit. Ya. Di antara tanda-tanda kiamat tersebut ada yang besar, sesuatu yang memang, ya, membuat mata-mata manusia terbelalak kaget, ya, tidak menyangka terjadi sampai sehebat itu, ya. Dan ada pula tanda-tanda yang kecil, dan ada pula tanda-tanda yang pertengahan, ya, atau dalam istilah yang lain ada tanda-tanda jauh, ya, ada tanda-tanda pertengahan, ada tanda-tanda dekat, ya. Tanda-tanda yang jauh ya banyak, ya. Bahkan termasuk tanda, ya, dekatnya hari kiamat, ya, adalah dengan diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Inna mabu'istu wasa'atu kahatain, kata Nabi. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada manusia dengan terjadinya hari kiamat itu seperti dua jari ini. Dekat. Dekat. Nah, demikian pula termasuk tanda-tanda, boleh dibilang tanda pertengahan, ya, adalah ketika ilmu semakin langka, ya, kejahilan semakin merata, kemaksiatan semakin merajalela. Ini termasuk tanda-tanda pertengahan. Gak jauh, gak deket juga, tapi memang realita, kenyataan. Ini sekarang banyak. Ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna min asyrati sa'atu, ya, inna min asyrati sa'ati ayurfa'al ilm wa yathbutal jahl, ya, wa yushrabal khamru wa yadhara zina. Na'udzubillah. Sesungguhnya di antara, ya, tanda-tanda hari kiamat itu, kata Nabi, yang pertama, ayyurfa'al ilm, ilmu itu diangkat, ya, ilmu itu diangkat. Dengan apa ilmu itu diangkat? Yaitu dengan diwafatkannya, ya, para ulama sebagai pembawa-pembawa ilmu. Ya, Allah tidak mencabut, Allah tidak menghilangkan, Allah tidak memusnahkan, Allah tidak mengurangi perbendaharaan ilmu di tengah umat ya, dengan sekali cabut, sekali hilangkan, tidak. Tapi dengan diwafatkannya para ulama, ya, dengan diwafatkannya para ulama, biqabdil ulama, ya. Nah, dan itu nyata. Ya, semakin kesini, ya, dari kita kecil, ya, nggak usah bicara yang jauh-jauh ya, yang kita ngalami sendiri, ya, sampai sekarang itu jumlah ya, para ulama semakin menipis. Ulama di sini yang betul-betul ulama rabbani, ya, ulama ahlus sunnah, yang betul-betul istiqomah di atas prinsip-prinsip sunnah, ya, bukan yang diulamakan, bukan, ya, bukan semata-mata yang ditokohkan, bukan, tapi betul-betul ulama, ya. Nah, di zaman ini, ya, ya, bisa dihitung jari, itulah artinya yang betul-betul jadi referensi, rujukan umat ketika terjadi problem, masalah dalam permasalahan kontemporer, ya, nawazil, ya, kemudian, ya, para ulama, para masyayikh mengarahkan, ya, kepada mereka pada hari-hari ini sedikit, sedikit, ya. Ditambah lagi yang lebih menyedihkan, ya, di antara bentuk, ya, tanda diangkatnya ilmu adalah semakin minimnya, semakin melemahnya semangat untuk thalabul ilm dari kalangan kaum muslimin, para penuntut ilmu mulai merosot. Ya, sudah ulamanya sedikit, tambah lagi antusias, semangat, ya, dorongan, kemauan dan keinginan untuk belajar ta'lim itu melemah, merosot drastis. Ya. Dan itu na'udzubillah, ya, itu hampir di semua golongan, ya, yang tuanya, yang dewasanya, yang remajanya, yang anak-anaknya, tambah lagi yang apa, usia mumayisnya, ya, usia jenjang TK-nya, nggak ada, ya. Mereka mayoritas sibuk dan lebih fokus hura-hura dan foya-foya, ya, bermain-main, ya, menyibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Allah musta'an. Ilmu diangkat, ya. Kalau kita menengok berapa puluh tahun yang silam, ya, bagaimana kita melihat kondisi yang sangat amat jauh berbeda, ya, semangat, ya, para pemuda, ya, semangat kaum muslimin untuk menuntut ilmu, ya, nggak usah jauh-jauh, yang di luar sana, ya, yang di luar ring, ya, mohon maaf, yang belum mengenal dakwah ahlus sunnah, kita aja yang di dalam, ya, yang notabene-nya adalah orang-orang yang sudah Allah saring, sudah Allah pilih, ya, sebagai orang yang mendapatkan hidayah untuk bisa mempelajari tauhid dan sunnah, mengenal dakwah salafiyah, yang para pemudanya, para remajanya dulu kalau nyantri belajar itu luar biasa, ada kelebihan uang, ya, rezeki kiriman dari orang tua saat mondok merantau di negeri orang, ya, luar pulau, itu disisihkan, ya, jajan-jajan ialah sesekali, tapi bisa jadi atau boleh jadi mayoritas dari uang saku itu dibelanjakan untuk beli kitab, ya, karena memang orientasinya belajar dan itu jadi referensi untuk membahas, untuk membaca, ya, saat punya kemampuan dan kesempatan. Ya, meskipun belum bisa baca kitab, tapi kemauan dan keinginan besar untuk memiliki maktabah pribadi itu besar. Sehingga waktu itu yang besar ya, maktabah, yang besar toko-toko buku, yang besar agen-agen kitab merebak. Zaman sekarang yang menyebar konter ya, di jalanan berapa itu yang menjajakan geget, ya enggak? Nah itu ya, sehingga inilah tantangan ya di zaman sekarang. Sehingga kata Nabi, di samping ilmu diangkat ya, semakin minimnya jumlah para ulama di tengah umat, tambah lagi para penuntut ilmu yang sudah melemah semangatnya, tambah hilang lagi ya, itu yang mempelajari. Belum lagi kalau ditanya yang mengamalkan ilmu tadi, wah lebih minim lagi, lebih sedikit lagi. Akibatnya apa? Wayas butal jahl. Yang menetap di tengah umat itu bukan ilmu, bukan kepintaran ya, tapi kejahilan. Kejahilan ya. Nah, kebodohan yang menyebar di tengah umat ya, dari sisi ibadah kaum muslimin akhirnya apa? Asal-asalan ya, jauh dari ilmu, akhlak dan adab ya, kaum muslimin juga jauh dari ilmu karena bodoh ya, sudah tidak mau belajar ya, tidak mau mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya apa? Tindak tanduknya, ibadahnya dibangun di atas kejahilan. Allah musta'an. Tambah lagi efeknya, ini rentetan ya. Ya, rentetan. Ilmu sudah diangkat, kejahilan merebak, akhirnya yang banyak apa? Kemaksiatan. Makanya kata Nabi, wa yushrabal khamru. Khamr sudah jadi konsumsi umum. Ya, khamr sesuatu yang memabukkan. Dan di zaman sekarang itu sudah menyerang semua kalangan. Semua kalangan ya. Dari yang mahal jutaan sampai katanya miliaran, sampai yang hanya receh ya, rupiahan bisa. Maksudnya bisa mabuk gitu loh, bisa hilang kesadaran ya. Untuk kelas atas ya yang mahal-mahal, untuk yang fakir yang gak mau ketinggalan ya, langkah-langkah setan ya, akhirnya ikut juga meskipun murahan ya, ikut juga gak mau ketinggalan, dia ngelem lem pipa hirup sama dia ya, enak katanya. Ini tentara-tentara setan yang kayak gini. Nah, dan subhanallah memang sudah di bisik-bisikan oleh syaitan ya, dianggap itu sebuah kemajuan ya, perkara yang membanggakan itulah dan memuaskan. Allahul musta'an. Ya, memang demikian, syaitan itu kerjanya seperti itu ya. Giliran untuk yang jelek-jelek, yang buruk-buruk itu pelakunya dibuat dibesar-besarkan hatinya. Enggak apa-apa, dikit aja, murah itu. Ah, sepele. Sebentar. Ya. Besok enggak lagi, mumpung ada kesempatan, ya. Dibesar-besarkan. Gilirnya yang jelek-jelek. Dan yang jadi korban ya banyak, terutama kaula muda, para remaja itu yang panjang angan-angan. Ya, yang panjang angan-angan. Nah, giliran perkara yang baik, apa yang setan lakukan? Ya, dibuat pendek. Ya, cetek pikirannya. Kamu belajar terus, mondok terus, mau jadi apa? Ustaz sudah banyak. Ya, enggak laku kamu. Nah, percuma. Ditakut-takuti. Ya. Nauzubillah. Ya, bahkan ditakut-takuti dengan kemiskinan. Nanti kalau kamu belajar terus ya, nanti makan apa? ya, nanti kamu enggak punya rumah, nanti kamu enggak punya kendaraan, nanti kamu enggak punya uang, enggak punya aset, enggak punya ini, enggak punya itu. Ditakut-takuti dengan kemiskinan. Ya. Akhirnya banyak santri-santri yang dulu awal-awal belajar istiqomah, masya Allah, 4-5 tahun bertahan, setelah itu tumbang, ya, gagal, futur, hilang dari peredaran, entah kemana, gara-gara mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Tujuan kita belajar, tujuan kita nyantri itu untuk, ya, menghilangkan kebodohan dari diri kita. Itu kewajiban. Kalau nanti diberikan kesempatan untuk mentransfer, berdakwah, mengajar, alhamdulillah, fabiha wa nikmat, itu sebuah kenikmatan besar. Nikmat di atas nikmat gitu loh. Kalaupun enggak, ya, tetap kita sudah punya bekal untuk menjalani kehidupan gitu loh. Nah, sudah punya ilmu. Sehingga kalaupun nanti, ya, harus bekerja karena memang tuntutan keluarga dan penghidupan, tapi betul-betul terarah gitu loh, terbimbing di atas ilmu. Ya, tambah lagi bukan hanya khamr yang dikonsumsi oleh manusia. Ya, kata Nabi, wayat haraz zina, dan perzinaan juga merebak, merajalela di tengah umat, di tengah masyarakat. Pergaulan bebas. Ya. Laki-laki perempuan, ya, tidak ada batas sama sekali. Ya, mahram bukan mahram, enggak peduli. Ya. Dan itu sudah terjadi, ya. Yang mengarah ke sana itu sudah terjadi. Sekolah, ikhtilat, campur baur laki perempuan, satu kelas, ya. Bahkan ini menjangkiti sekolah-sekolah yang notabene-nya adalah sekolah-sekolah, mohon maaf, Islam gitu loh. Sekolah-sekolah yang mempromosikan fokus dalam pembahasan dan pengkajian agama. Nah, tapi menyepelekan dalam bab ini, ya, tetap membiarkan adanya ikhtilat di tengah, ya, pondoknya, di kelasnya ikhtilat laki perempuan. Ya, meskipun katanya lakinya sebelah kanan, misalkan yang perempuannya sebelah kiri ada hijab, tapi yang ngajar laki-laki, ya, ustadznya laki-laki, bisa melihat santriwatinya secara langsung. Ya podo, mas. Ya. Memang yang punya kecondongan terhadap lawan jenis itu cuma santrinya saja, muridnya saja, gurunya juga sama. Normal kan? Tapi yang seperti ini disepelekan. Sehingga terjadi apa yang terjadi, yang dikhawatirkan terjadi. Terjadi. Wayat haraz zina, zina merajalela. Dan ini kata Nabi, min asyrati sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Waqad hadatsal katsiru minha. Ya, dan ini sudah banyak terjadi, ya, tanda-tanda pertengahan dari hari kiamat tersebut. Wa baqiyal alamatul kibar, sehingga yang tersisa yang belum terjadi adalah tanda-tanda besarnya. Tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Seperti apa? Hah? Munculnya Dajjal. Dajjal sekarang sudah ada. Ya, di mana? Wallahu a'lam. Yang dahulu di zaman Nabi sempat di antara sahabat ada yang menyaksikan dan melihat tinggal di sebuah pulau. Pulau apa itu? Wallahu a'lam. Ya, yang jelas nanti di akhir zaman akan keluar. Munculnya Imam Mahdi, ya, termasuk tanda-tanda besar, ya, yang akan memerangi Dajjal itu. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ke dunia, karena beliau belum wafat, belum meninggal, tapi diangkat oleh Allah ke langit, dan nanti di akhir zaman turun, ya, dan mengikuti syariatnya Rasulullah syariat Islam. Ya, bahkan sholat di belakang Imam Mahdi. Ya, dan beliau turun untuk membawa misi. Ya. Di antaranya yang beliau lakukan adalah menghancurkan salib-salib yang dikeramatkan oleh kaum Nasrani. Ya, betul kan? Salib jadi benda keramatnya, jimatnya kaum Nasrani itu. Ya, kalau orang Islam sebagian yang jahil ya keris. Ya. Batu. Ya. Rempah-rempah diracik, dibungkus kain, jimat. Ya, Nasrani salib. Imam Mahdi ataupun Nabi Isa turut menghancurkan itu. Demikian pula membunuh babi-babi yang dikonsumsi oleh kaum Nasrani dan orang kafir. Ya. Nah, dan beberapa tanda-tanda besar yang lainnya. Ya, munculnya api di Laut Arab, ya, dekat kota Aden di Yaman Selatan. Ya. Adanya binatang yang bisa berbicara. Binatang yang bisa berbicara. Iya, bisa ngomong. Ya. Nah, yang kemudian binatang ini bisa menilai, ya, si fulan mukmin, si fulan kafir. Ya. Ini tentunya sesuatu yang luar biasa. Dan itu akan muncul nanti di akhir zaman. Ya, dan termasuk pula terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Ini juga termasuk tanda-tanda besar. Sekarang matahari terbit di mana? Timur kan? Ya, nanti dari arah terbenam, dari arah barat muncul. Belakang ya, barat ya. Ya. Dari arah barat muncul terbit. Waqad alafa al-ulama mu'allafatin katsiran fi dzikri asyrati sa'ah wa alamati qiyamis sa'ah, dan para ulama telah banyak menyusun kitab-kitab khusus yang membahas, yang memuat tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Wa hadha ilmun yudraku minan nususi wal adillah, dan ilmu ini tentang tanda-tanda hari kiamat itu diketahui berdasarkan nas, dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih. Nah, kemudian kata Jibril alaihissalam, akhbirni an amaratiha, khabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Falamma kana su'alu an alamatiha jaizan ajabahu fadzakara alamatain, maka tatkala pertanyaan tadi terkait dengan tanda-tanda hari kiamat itu memungkinkan untuk dijawab dan Nabi mengetahuinya, maka Nabi pun menjawabnya dengan dua jawaban, dua tanda dari tanda-tanda hari kiamat itu. Apa dua tanda tersebut? Yang pertama kata Nabi, antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika amah, seorang budak wanita, melahirkan tuannya. Seorang budak wanita, budak, ya, wanita melahirkan tuannya. Ya, ini tanda yang pertama. Apa maknanya? Ya. Maknanya kata beliau, takunul ummu masudatan wal bintu sayyidatan laha. Ya. Yaitu ketika ada seorang ibu itu menjadi budak, ya, suruhan dari anaknya sendiri. Ya, anaknya itu jadi tuannya, jadi majikannya, padahal anaknya. Sehingga seakan-akan tadi kita sebutkan bahwa di antara tanda dari tanda-tanda hari kiamat itu adalah ketika nanti terjadi fenomena ada seorang ibu itu melahirkan majikannya. Kok bisa ya? Ini minal ajaib, sesuatu yang mengherankan. Kok bisa terjadi? Ya, ada seorang anak jadi majikan ibunya sendiri. Ya, anak jadi tuan dari ibunya sendiri. biasanya kan ibu ya yang merintah-merintah ya kan anaknya. Nak, beli gula. Nak, jaga adikmu. Nak, cuci piring. Nak, sapu halaman. Nak, tidur. Lah ini enggak? Yang merintah, yang berwenang, yang marah-marah justru anaknya. Ibunya malah di bawah. Kayak jadi budaknya. Lalu apa maknanya? Para ulama menerangkan dan menjelaskan tentang ucapan Nabi ini. Di sini ada dua penafsiran, ya. Ada dua makna. Makna yang pertama, annahu yakthuru tasarri fi akhiriz zaman. Bahwa nanti di akhir zaman itu banyak budak-budak wanita yang menjadi selir. Ya. Menjadi selir dari kaum muslimin. Ya. Nah, terutama yang punya kekuasaan. Tasari itu apa bahasanya, kayak istri simpenan ya, tapi bukan selingkuh. Ya. Bukan selingkuh. Jadi di dalam Islam barakallahu fikum termasuk hal yang diperbolehkan adalah seseorang memiliki budak. Ya, memiliki budak diperbolehkan. Nah, meskipun sekarang sudah tidak ada perbudakan, namun dulu di zaman Nabi ada. Ya. Dan berdasarkan hadis ini dengan pengertian dan penjelasan ini atau dengan makna ini, itu menunjukkan bahwa nanti di akhir zaman memungkinkan ya, berulang kembali, akan muncul lagi fenomena perbudakan. Kok bisa? Iya, mungkin akan terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dan orang kafir. Yang kemudian ketika ada di antara orang kafir para wanita yang ditawan oleh kaum muslimin, itu menjadi budak. Ya, menjadi budak. Lah, budaknya ini dimiliki oleh kaum muslimin sehingga boleh didatangi oleh majikannya meskipun sudah punya istri, dan itu halal hukumnya. Halal. Diperbolehkan. Lah ini yang namanya tasari. Lah, ketika melahirkan seorang anak, berarti anak tadi statusnya ikut dari bapaknya yang statusnya sebagai majikan. Maka seakan-akan di sini ibu tadi melahirkan tuannya karena anaknya jadi tuannya, ngikut kepada bapaknya. Paham tuh? Paham ya? Nah, sehingga ini yang Nabi sebutkan antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya, yaitu ketika seorang majikan punya budak wanita didatangi kemudian ya hamil, mengandung sampai melahirkan anak. Lah, anak ini statusnya sebagai tuan dari si budak wanita sekaligus sebenarnya ibunya, itulah. Nah, sang anak tadi itu statusnya ya orang yang merdeka, bukan budak, karena mengikuti ya garis keturunan ayahnya, itulah, bukan ibunya. Bukan ibunya. Ya, majikan kan orang merdeka. Punya budak. Lah, yang lahir itu statusnya orang merdeka. Seakan-akan dia sebagai tuannya, itulah. Ini masih ringan ya seperti ini. Ya, memang demikian. Lah, adapun makna yang kedua yaitu annahu yaktsurul uquq fi akhiriz zaman hatta ka'annal binta takunu sayyidatan li ummiha. Di mana di akhir zaman nanti akan banyak muncul fenomena kejadian anak durhaka terhadap orang tuanya, terkhusus kepada ibunya. Banyaknya fenomena di akhir zaman anak yang durhaka kepada orang tuanya, terkhusus kepada ibunya. Sehingga seakan-akan sang anak tadi ya, karena saking berkuasanya, saking sewenang-wenangnya, itu seperti tuan dari ibunya tadi. Ibunya kayak pembantunya, disuruh kesana kemari, bu cuci baju, bu ya pel lantai, bu siapkan makanan, bu ini dan itu, bu belikan ini, bu banyak. Ya. Bu, pijeti. Bu, lap kaki saya. Oh, macam-macam. Ya. Ya. Ibunya enggak bisa apa-apa. Kenapa? Kalau menolak dipukul. Misalkan, sewenang-wenang. Ini fenomena yang mungkin akan terjadi di akhir zaman. Mudah-mudahan sekarang enggak ada. Ya. Tapi kalau kita mendengar berita di luar sana, ya, apa yang kita sebutkan beberapa contoh tadi itu belum seberapa. Kenapa? Karena ternyata yang terjadi di lapangan sekarang lebih dari itu. Mohon maaf, contoh yang sangat jelek. Ada seorang anak sampai tega, ya, menyiram orang tuanya dengan air panas. Ya, ini anak durhaka, ya, menendang, memukul, bahkan na'udzubillah sampai pada tingkat menghilangkan nyawa orang tuanya sendiri. Gara-gara apa? Gak dituruti kemauannya. Ya, apalagi zaman sekarang, tanbih, ya, hati-hati, jangan dianggap remeh. Ya, gara-gara sudah kecanduan HP, ya, ketika HP-nya diambil sama orang tuanya, ngamuk, marah, ngambek. Iya, kalau mogok makan masih kecil, kalau sudah gede, bawa pentungan. Ya, dipentung orang tuanya. Yang sudah bungkuk-bungkuk, kasihan. Ya, ngamuk, enggak terima. Ya, padahal orang tuanya menginginkan kebaikan dari anaknya, tapi anaknya enggak terima. Ini bahaya, ini fenomena durhaka. Terjadi belum? Ada enggak seperti ini? Ada enggak? Ya, antum tahu. Hati-hati. Ya, bahwa tanda-tanda hari kiamat sudah terjadi sekarang. Ya, kalau dulu masih uang jajan. Ya, uang jajan ya, enggak dikasih mungkin karena orang tuanya kebetulan lagi ya, kosong begitu, ngamuk, marah-marah, nangis ya, tapi sebentar. Tapi kalau yang satu itu ya, benda ya, keramat itu ya, keramat atau jimat itu ya, setan gepeng katanya. Ya, karena memang bagi yang enggak bisa menggunakan secara bijak jadi setan itu. Ya, yang membisikkan ya, hal-hal yang buruk, yang jelek. Naudzubillah. Itu bisa jadi bumerang. Ya, bisa menjadi sebab keributan antara anak dan orang tua. Bisa kelahi itu. Ngamuk, berontak, minggat dari rumah, keluar. Ya. Sampai orang tuanya, "Pergi kamu." Ya sudah pergi. Ya. Merasa sudah besar, bisa cari uang sendiri. Na'udzubillah, jangan sampai ya, jangan sampai anak-anak, ya, syabab, ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau sudah membuat murka dan marah orang tua, hilang keberkahan dalam hidup, hilang. Apalagi kalau na'udzubillah orang tuanya, ya, sampai merasa terdolimi, tersakiti dengan ucapan dan sikap sang anak tadi, kemudian na'udzubillah terucap doa yang jelek, apa yang terjadi? Bisa mustajab itu doa orang tua, terdolimi lagi, sudah orang tua terdolimi lagi, bisa mustajab itu ya. Nah, hati-hati, hati-hati ya, jangan diremehkan. Sehingga manfaatkan waktu-waktu antum para syabab, ya, thullabul ilm, barakallahu fikum, belajar-belajar. Ya. Ada waktunya nanti ya untuk ya sedikit refreshing, ya olahraga. Itu ada waktunya nanti, sabar. Enggak lama itu. Ya. Demikian pula para orang tua, ya, memang harus sabar. Ya, sama-sama sabar ini. Yang anak juga sabar, orang tua juga harus sabar. Sabar untuk ya bersikap bijak terhadap tantangan yang besar ini. Nah, bi an tatakabbara 'alaiha wa ta'uqaha wa ta'siyaha, di mana sang anak tadi itu merasa sombong dengan orang tuanya, merasa besar, lebih tinggi, dan durhaka kepada orang tuanya dan bermaksiat kepada orang tuanya tadi. Ya. Apalagi mohon maaf ya, kalau orang tuanya sudah sepuh, sudah enggak bisa bekerja, ya. Nah, sudah banyak istirahat di rumah. Ya. Kemudian anaknya gantian yang mencari ma'isyah. Ya, bekerja, menghidupi keluarga. Ini kalau kurang ilmu, na'udzubillah, bisa semena-mena itu. Bisa semena-mena. Ya, ibu ini taunya makan aja, tidur. Ya. Saya ini capek tahu. Muncul sudah kalimat-kalimat yang enggak pantas gitu. Ya, na'udzubillah, jangan ya. Sehingga barakallahu fikum, ya, belajar dan belajar dan ikhlaskan niat, doakan kebaikan untuk orang tua. Ya, doakan. Ya, demikian pula orang tua mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Saling mendoakan. Saling mendoakan. Dan terus kunci ini semuanya barakallahu fikum adalah kembali kepada ilmu syar'i. Ayo. Semangat dalam belajar dan belajar ta'lim. Yang semoga itu membawa keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita. Ya. Nah. Taib, itu mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan masih ada tanda yang kedua dari tanda-tanda hari kiamat. Insyaallah kita sambung pada kajian mendatang binillahi subhanahu wa ta'ala. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.